Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa'inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhtasatuha fa'inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wattaqullaha 'azzaakumullah. Kita masih dalam penjelasan daripada ayat ke-31 dari surat An-Naba. Innalil muttaqina mafaza. Bahwasannya bagi orang-orang yang bertakwa mereka mendapatkan kesuksesan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah pelajari makna daripada takwa serta buah dari ketakwaan. Dan bahwasannya di antara buah ketakwaan yang terakhir kita sebutkan adalah al-manzilatul aliyah, kedudukan yang tinggi pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina taqau fawqahum yaumal qiyamah, dan orang-orang yang bertakwa mereka berada di atas orang-orang kafir pada hari kiamat nanti. Dan adapun orang-orang yang beriman di dalam ketakwaan mereka, mereka berperingkat sesuai dengan upaya mereka di dalam menjaga ketakwaannya. Maka peringkat yang paling tingginya adalah orang-orang yang di saat kemudian terbersit pada dirinya perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka dari berbagai macam amalan-amalan jiwa seperti kesombongan, riya, hasad, ujub ataupun amalan-amalan anggota badan semisal memandang kepada perkara-perkara yang haram, mendengar kepada perkara-perkara yang haram, berbicara dengan ucapan-ucapan haram, dan seterusnya. Sebagian orang, sebagian mukminin, di dalam usaha dia menjaga ketakwaan, dia mampu segera memupusnya dan memutus berbagai macam bentuk bertikan-bertikan tersebut dari jiwanya seketika. Jadi hal-hal tadi masih berupa bertikan, masih berupa apa? Bertikan-bertikan jiwa, terbersit dalam jiwanya ingin mandang kepada yang haram, terbersit dalam jiwanya ingin mendengar suatu yang haram, ingin mengucap kalimat haram, ataupun di dalam jiwanya terbersit riya, sum'ah, ingin dipuji, ataupun terbersit merendahkan orang lain, sombong, ujub, dan semisalnya, dia segera sadar, ya, dan kemudian seketika dia memupusnya dan memutusnya. Dia tidak berketerusan dalam perkara tersebut. Maka bertikan-bertikan tersebut tidak ada yang selamat darinya siapapun. Setiap yang namanya manusia pasti memiliki bertikan-bertikan tadi. Sehingga sebatas bertikan tidak teranggap sebagai dosa. Di saat kemudian segera dipupus, segera dihentikan, ya, segera dipotong. Yang kedua, kedudukan yang di bawahnya, dia membiarkan bertikan-bertikan tadi hingga kemudian bertikan tadi menguasai jiwanya dan hatinya condong kepada hal-hal tersebut. Sedangkan syaitan mengipas-ngipasinya, tapi tidak sampai pada taraf azam, ya, masih sekedar baru condong, membiarkan bertikan tadi kemudian sampai hati itu condong kepadanya, tapi azam belum sampai. Syaitan terus berusaha mengipas-ngipasinya hingga kemudian datang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Dia pun meninggalkan perkara tersebut, sadar bahwa itu adalah dosa, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun karena ingat akan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jal. Maka ini derajat yang berikutnya. Kemudian derajat yang di bawahnya lagi sampai pada taraf azam, berazam untuk melakukannya, dan kemudian dia tersadar sebelum sampai melaksanakannya. Maka ini peringkat di bawahnya. Kemudian peringkat yang keempat, di bawahnya lagi, azam tersebut sampai dia lakukan, sudah mulai melakukannya, kemudian Allah berikan taufik kepada dia untuk bertaubat darinya, sehingga sesuatu yang sudah menjadi azam tadi dia pun memutusnya karena apa istilahnya, karena khauf, yakni karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun karena malu kepada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kalau tadi masih kaitannya dengan amalan-amalan hati, maka yang keempat ini kaitannya dengan jawari, anggota badan. Ya, terkait dengan anggota badan. Sudah melakukan memandang kepada yang haram, mendengar kepada yang haram. Kemudian dia pun bertaubat kepada Allah sebelum terpuaskan hasratnya semuanya. Artinya belum selesai pemandangan haram tersebut, tetapi dia kemudian dihampiri rasa takut, ya, tapi sudah sempat melakukan. Kemudian dia bertobat dari perbuatan tersebut karena takutnya kepada Allah. Kemudian yang keenam, sampai menyempurnakan perbuatan tersebut, ya, keharaman tersebut dia lakukan sempurna. Kemudian muncul penyesalan pada dirinya dan ketakutan yang luar biasa menguasai dirinya, sehingga dia pun bertobat kepada Allah dan bertekad tidak akan mengulanginya. dan ketakutan tersebut sampai pada taraf dia betul-betul menjaga dari perbuatan-perbuatan dosa dan bertaubat dari seluruh dosa-dosa dengan sebab satu perbuatan dosa besar yang dia kerjakan. Dia putuskan semua dosa-dosa yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, seseorang sama seperti yang keenam tadi, sempurna melakukan dosa, kemudian setelah itu menyesal, bertobat, tetapi hanya pada dosa itu saja. Dia tidak, atau pada dosa-dosa yang lain yang dia belum bertobat, dan pada dosa tersebut itu pun masih terkadang terjatuh lagi, bertobat lagi, terjatuh lagi, bertobat lagi, seperti itu. Jadi demikian kondisi orang-orang yang beriman di dalam dirinya, maqam ataupun peringkat yang ada pada mereka berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Peringkat takwa yang paling tinggi ya yang pertama tadi disebutkan, dan itu tentunya hanya ada pada anbiya wal mursalin. Terbersit bertikan-bertikan langsung kemudian dikubus. Kalau ada tentu selain daripada mereka, itu tentu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Qadillah azakumullah. Terkait dengan dosa-dosa, orang yang terjatuh ke dalam dosa, ini ada yang dia berusaha dengan dosa yang telah terjadi pada dirinya, dia jadikan sebagai takwif. Dosa-dosa tersebut sebagai apa? Takwif. Dia takut-takuti dirinya terhadap dosa yang telah terlanjur dia kerjakan. Sehingga membawanya kepada taubatun nasuha. Dia betul-betul mengingat akan dosa besar yang dia lakukan, menyebabkan dia mudah sekali untuk menangis, tersentuh hatinya, ya, lembut jiwanya, dan merenungi daripada perbuatan dosa tersebut tidak pernah dia lupakan. Rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sedih yang sangat, yang dengan itu dia terjatuh, dia terjauh dari berbagai macam dosa-dosa karena besarnya dosa yang pernah dia kerjakan. Sehingga dia betul-betul memperbaiki jiwanya dengan penuh harap dan cemas. Tetap ya, harap dan cemas. Karena kalau sampai hanya pada kecemasan semata, ini juga tidak sempurna. Bahkan bisa membawa kepada ketergelinciran sisi yang lainnya. Dia takut-takuti jiwanya pada dosa tersebut pada setiap waktu, yang membawa kepada kemaslahatan pada dirinya, ya. Dan kemudian dia pun menjauhi semua dosa-dosa. Sehingga keadaan orang ini, keadaan dia sebelum melakukan perbuatan dosa dengan keadaan dia setelah melakukan dosa, keadaannya setelah melakukan dosa dan setelah taubat jauh lebih baik. Jadi dia orang baik, kemudian terjatuh ke dalam dosa. Setelah terjatuh ke dalam dosa, taubat, keadaannya jauh lebih baik dari sebelum dia terjatuh dalam dosa. Ada kelompok yang kedua, orang yang dia benci terhadap dosa, ya, dan dosa tersebut sesuatu yang mengganggunya sebetulnya. Dia bersedih karena takut, ya, terhadap akibat dosanya, tetapi kurang dalam usaha untuk menakut-nakuti dirinya terhadap dosa tersebut. Kurang dalam usaha membawa kepada taubat. Tetapi jiwanya setiap melakukan dosa tersakiti. Di saat terjatuh lagi, dia pun sedih. Tapi usahanya gak maksimal. Dan untuk bertobat, itu dia masih nanti dan nanti. Menunggu waktu demi waktu. Zaman demi zaman. Masih ada waktu nanti. Kenapa? Merasakan nikmatnya daripada dosa tersebut. Tetapi di saat terjatuh ke dalamnya, dia menyesal. Luar biasa penyesalannya. Tetapi tidak sampai pada taraf kemudian menghentikan dari perbuatan dosanya. Karena hawa nafsu yang masih menguasainya. Jiwanya masih terlumuri dengan hasrat dan syahwat yang begitu sangat menguasai dirinya. Paham betul dia kalau itu adalah dosa. Ya. Setiap kali terjatuh dalam dosa, dia istighfar. Besoknya jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Istighfar lagi, sedih lagi. Besoknya jatuh lagi dia ke situ. Ya. Dalam perbuatan-perbuatan dosa. Ya terutama ini dosa dalam kaitannya dengan syahwat. Ya. Sesuatu kepuasan daripada syahwat. Memandang, mendengar, ya, memuaskan syahwatnya. Maka ini perkara yang tentu sangat berbahaya sekali. Terlebih taswif yang dia lakukan. Adapun yang ketiga ini yang paling jeleknya, orang yang dia terjatuh dalam dosa dan terus-menerus berada di atasnya dan tidak ada azam sedikit pun untuk lepas darinya dan tidak ada usaha untuk menakut-nakuti dirinya dari dosa tersebut dan bahkan meremehkan dosa demi dosa. Dia menganggapnya dosa itu adalah dosa biasa, dosa kecil, orang lain banyak yang melakukannya, tidak hanya saya. Kalau seandainya orang-orang seperti ini melakukan dosa seperti ini kok masuk neraka, tentu neraka akan penuh. Ya, pikirannya seperti itu. Jadi dia menyangka bahwa itu adalah perkara remeh. Ada lagi kelompok yang mengenaskan. Dia terjatuh ke dalam dosa, kemudian dia tidak tahu kalau Allah itu Maha Pengampun dosa. Dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Merasa bahwa orang seperti dirinya tidak pantas untuk mendapatkan taubat, tidak pantas untuk mendapatkan ampunan, dan dia sekalian nekat karena dia sudah terlanjur terjatuh dalam dosa, merasa dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi gambaran daripada orang-orang yang beriman ya dalam tingkatan-tingkatan takwa. Dan ada nasihat yang sangat bagus dari Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Beliau sebutkan di dalam kitabnya Saidul Khatir. I'lam anna zaman la yathbut ala halin. Ketahuilah bahwasanya masa, waktu, zaman itu tidaklah tetap dalam satu kondisi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala telah beritakan, wa tilkal ayyam dawiruha bainan nas. Dan hari-hari itu kami pergulirkan di antara manusia. Hari demi hari Allah pergulirkan. Namanya bergulir, ya. Maka terkadang kita berada di bawah, terkadang berada di tengah, terkadang berada di atas. Allah pergulirkan. Fatara faqrun wa tara ghani wa tara izzun wa tara dhul. Terkadang kefakiran kita diuji dengan kefakiran. Terkadang kecukupan, itu pun juga ujian. Terkadang kita menjadi orang yang dimuliakan, memiliki kehormatan, status sosial yang tinggi. Terkadang kita menjadi orang bawahan, direndahkan, terhinakan. Wa tara yafrah al-mawali wa tara yusmit al-a'da'i al-a'adi. Terkadang teman-teman kita ikut bergembira bersama kita, melakukan berbagai macam keriangan dan ikut senang dengan kenikmatan yang kita rasakan. Terkadang kita membuat musuh-musuh kita, justru mereka melihat kita dengan penuh keriangan. Ya, ini melihat kita dalam keadaan berada pada kondisi yang mengenaskan. Fas-sa'id, maka orang yang beruntung, orang yang berbahagia, man lazama aslan wahidan ala kulli hal, adalah orang yang melazimi terus-menerus berpegang teguh padanya, pada satu pokok, satu prinsip, ala kulli hal, pada setiap kondisi. Apa itu? Wa huwa taqwallah azza wa jal, yakni taqwa kepada Allah azza wa jal. Fa innahu in istaghna zanathu, karena sesungguhnya takwa itu apabila seseorang diberi kecukupan, kekayaan, maka takwaan akan menghiasinya. Wa in iftaqar fatahat lahu abwaba sabr, dan di saat seseorang diberi ujian dengan kefakiran, maka takwa akan membukakan baginya pintu kesabaran. Wa in ufi tammatin ni'mata 'alaihi, jika diberi kesehatan, diberi keselamatan dari berbagai macam ujian, maka sempurna nikmat atasnya dengan takwa. Wa in ibtuli hamalathu, di saat diberi ujian, musibah, bala, penyakit dan semisalnya, maka ketakwaan akan mampu membuatnya tabar. Wala yadurruhu in nazala bihi zaman aw sa'uda, tidak akan bermadarat kepada dia apakah masa kemudian turun ataupun naik, apakah zaman memperlakukan dirinya dalam keadaan dia berada di bawah ataupun di atas. Aw a'rahu wa asfahu aw aja'ahu, apakah kemudian dia kehilangan pakaian ataupun kemudian dia kelaparan ataupun kekenyangan. Li'anna jami tilka asya tazul wa tataghayyar, karena itu semua akan lenyap dan akan berubah. Dia tahu bahwasanya kondisi itu selamanya akan terus bergulir karena Allah menyatakan demikian. Tidak ada orang yang selalu senang, tidak pernah sedih, tidak ada. Ya, secukup apapun dia, sekaya apapun dia, tidak ada orang yang selalu sehat, tidak pernah sakit. Tetap akan mengalami demikian. Tidak ada orang yang selalu longgar, tidak pernah sibuk, atau selalu sibuk, tidak pernah longgar, juga tidak ada. Karena dia mengetahui hal tersebut, dan dia tahu kunci dalam bersikap, mensikapi perkara-perkara tersebut, tidak berpengaruh padanya kondisi-kondisi tadi. Wa taqwa aslus salamah harisun layanan ya'qud bil yad indal afarah wa yuwafir alal hudud, dan takwa merupakan pokok keselamatan, penjaga yang tidak akan pernah tertidur, senantiasa memegang tangan pelakunya di saat terpelanting, ini di saat tersandung. Karena orang yang bertakwa, dengan takwanya tersebut, namanya manusia terkadang tergelincir dia, tetapi karena takwa dia akan berada ya pada kondisi di mana ketergelinciran tersebut tidak akan membawa kepada keterjerumusan. Dia tahu kalau memang harus bertobat, kapan harus bertobat. Dia tahu kalau memang bersalah, kapan harus meminta maaf. Dia tahu di saat kemudian terjatuh dalam dosa, ya memang dia harus mengakuinya. Dosa saya salah, saya bertobat, saya rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan taubatan nasuha. Itu orang bertakwa. Ya. Dia selalu terpelihara, terjaga dengan takwanya. Dan akan senantiasa diberi taufik untuk tidak melampaui batas. ucapan yang tentu sangat indah sekali dari Ibnu Jauzi. Fatihillah azakumullah. Kemudian di situ dinyatakan di dalam ayat, innalil muttaqina mafazan. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mafaz. Mafaz itu masdar, bimakna al-fawz, yakni akan mendapatkan al-fawz, kesuksesan. Apa itu kesuksesan yang dimaksudkan? Yakni apa yang disebut di dalam Al-Quran, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia itu telah beruntung, dia itu telah sukses. Jadi kesuksesan yang hakiki, dan itu cita-cita setiap muslim, keberuntungan yang hakiki, kesuksesan yang hakiki adalah di saat dia masuk dalam surga. Selama belum tercapai itu, maka dia belum aman dan belum merasa cukup, belum merasa sukses. Berbeda dengan pandangan kebanyakan manusia yang mereka menilai kesuksesan hanya sebatas dunia. Allah menyatakan, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zina wa tafakkurun bainakum wa takatsurun bain fil amwal wal aulad. Ya, tidak seperti itu orang-orang yang beriman memperlakukan dunia. Orang berbangga-bangga, ya, menampilkan dunia. Mereka pamer ini, pamer itu, kekayaannya. Dan orang-orang yang tertipu akan terkagum-kagum dengan mereka, tetapi tidak dengan orang-orang yang beriman. Mereka tahu itu semua hanyalah titipan yang akan dimintai pertanggungjawaban, hisab yang tidak mudah di hari kiamat. Adapun orang-orang yang beriman, maka dia akan senantiasa melihat ke depan apa yang telah dia persiapkan untuk bekal kehidupan di masa yang akan datang, ya, ini di hari kiamat nanti. Faman juzhanin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dengan amalan-amalan dia, ya, dengan rahmat Allah yang pertama dan dengan sebab amalannya, dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung, sungguh dia telah sukses. Itulah kesuksesan yang hakiki, yang abadi. Itu yang menjadi target dari wadah setiap orang-orang yang bertakwa, yang Allah nyatakan inna lil muttaqina mafaza. Apa bentuk mafaz tersebut, kesuksesan tersebut, dimasukkan surga tersebut, seperti apa surga? Nah, ini gambaran berikutnya adalah menceritakan tentang seperti apa yang namanya surga. Allah menyatakan pada ayat berikutnya, hadaiqa wa a'naba. Hadaiq, yakni kebun-kebun, taman-taman. Wa a'naba, dan anggur-anggur. Al-Baghawi mengatakan, yuridu asjara jannah wa thimaraha. Allah menginginkan itu adalah pohon-pohon surga. As-Sa'di menyatakan di sini, wa fi dzalikal mafaz lahum hada'iq. Dan pada kesuksesan yang tersebut untuk mereka terdapat hada'iq. Ini diantaranya adalah hada'iq, wa hiyal basatin ajami ahli asnafil asjar azahiyah, yakni taman-taman bunga, taman-taman berbagai macam tumbuhan, berbagai macam pepohonan yang elok, yang sangat mengagumkan. Fistimar, dalam buah-buahannya. Allati tatafajjar baina khilaliha al-anhar, yang mengalir antara celah-celahnya, antara sela-selanya, sungai-sungai. Jadi sungai tidak hanya satu. Sungai-sungai yang sangat banyak sekali di situ anhar. Kemudian wafusul a'nab li syarafi wa kathrati fi tilkal hadaik, dan dikhususkan penyebutan a'nab yakni buah anggur karena banyaknya buah tersebut, buah anggur tersebut di situ nanti, karena kemuliaan dan karena banyaknya buah anggur di surga itu nanti, surga yang akan dimasuki oleh orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasannya Allah menyediakan untuk orang-orang yang beriman sesuatu yang dirahasiakan untuk mereka, yang akan menyejukkan pandang mata mereka. Dan di dalam hadis Allah nyatakan, hadis qudsi, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang bertakwa sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, dilihat, didengar oleh telinga, dan terbersit dalam hati manusia. Maka kita akan sebutkan di sini beberapa tentang perkara tersebut sekedar sebagai gambaran, karena pada hakikatnya apa yang sebenarnya jauh melebihi apa yang bisa menjadi gambaran fantasi dan imajinasi manusia. Ini sekedar gambaran yang mampu untuk dibayangkan, diraih oleh akal dan pikiran kita. Sedangkan kenyataannya lebih daripada itu. Kenyataannya lebih daripada itu. Itu ya tentang pohonnya yang pertama. Pohon yang ada di surga. Di sana ada satu pohon. Orang yang berkendara dengan menggunakan kuda, dengan kuda pacu yang sangat kencang larinya, seandainya dia mampu dipacu tanpa mengurangi sedikit pun kecepatannya dan tanpa berhenti selama 100 tahun, itu sang kuda belum sanggup untuk bisa keluar dari naungannya, yakni dari bayangan pohon tersebut. Kita tidak bisa membayangkan betapa sangat besar pohon, ya, yang dinyatakan demikian besarnya di dalam hadis. 100 tahun dipacu dengan sekencang-kencangnya, tidak mampu untuk keluar dari naungannya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Inna fil jannah la syajarah yasirur raqibul jawad al-mudammar as-sari mi'ata 'amin ma yaqta'uha." Sesungguhnya di surga ada satu pohon. Seorang penunggang kuda dengan kuda pilihan yang begitu sangat terlatih dan sangat cepat larinya, dengan kecepatan maksimalnya dipacu sedemikian rupa selama 100 tahun itu tidak mampu untuk keluar dari naungannya. Kuda, ya, kalau kuda pacu yang paling masyhur misalnya, ya, ada kuda pacu itu di lapangan pacuan kuda mampu meninggalkan kuda-kuda pacu yang lain seperempat lapangan. Seperempat lapangan. Namanya quarter horse sebutannya, karena memang mampu meninggalkan seperempatnya. Quarter itu kan seperempat. Jadi yang lain itu kalah. Jadi kecepatannya hampir 100 km per jam kecepatan kudanya. Ya enggak sampai segitu, cuman saking cepatnya, ya, dengan kecepatan segitu itu, seandainya itu yang dimaksud, seandainya ya, maka lari selama 100 tahun itu belum mampu untuk keluar dari bayangan ataupun naungan pohon yang di surga tadi. Ya tidak perlu usaha untuk kemudian berapa jaraknya. Yang jelas kita tidak bisa membayangkannya 100 tahun. Muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun dalam lafaz Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, inna fil jannah lasyajaratun yasiru raqib fi dhilliha mi'ata sanah. Sesungguhnya di surga itu ada satu pohon, seorang pengendara ya, dia memacu kudanya selama 100 tahun. Yani kalau dilanjutkan tentunya kalimatnya sama, yani belum keluar dari naungannya. Waqra'u in syi'tum, bacalah jika kalian mau. Wa dhillim mamdud, dan naungan yang terbentang. Ini naungan yang terbentang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW sendiri adalah satu pohon yang sangat tinggi, sangat besar. Ya. Naungannya saja itu sampai sedemikian rupa penggambarannya. Tentu ya memang tidak bisa dibayangkan. Sesuatu yang sama sekali tidak bisa dibayangkan seperti apa. Dan nanti kita akan ketahui bahwa pakaian-pakaian penduduk surga itu terambil dari pohon. Pohon ini tanpa, ya ini dari buah-buahnya sudah, tanpa harus melewati jahitan dan sebagainya. Buahnya itu sudah otomatis menjadi pakaian-pakaian surga, pakaian-pakaian penduduk surga. Nanti akan ada di sini. Ini yang pertama. Yang kedua, nah ini pembahasan cukup panjang nanti tentang Sidratul Muntaha. Ini juga pohon, nanti kita akan baca pada kesempatan yang lain ya, pada kesempatan berikutnya bismillah, tentang seperti apa penggambaran Sidratul Muntaha. Dan masih ada lagi Syajaratul Tuba. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang bismillah. Naktafi lahuna. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.